Bismillahirrahmanirrahim. Wa aj'alu sakinata libasah wal birra syi'arah. Aku menjadikan ketenangan menjadi pakaiannya, kebaikan menjadi pakaian dalamnya. Wa taqwa dhamirah, ketakwaan adalah hatinya. Wal hikmah makulah, hikmah adalah ucapannya. Hikmah itu ya kata-kata bijak. Wa sidqa wal wafa tabi'atahu, kejujuran dan menempati janji itu adalah wataknya. Wal afwa wal ma'ruf hulukahu, afu itu apa, mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan dan kebaikan adalah tabiatnya. Wal adla sirot, wal adla sirotah, keadilan adalah apa itu sifatnya. Wal haqqa syariatah, kebenaran adalah syariatnya. Wal huda imamah, petunjuk adalah imamnya. Wal islam milatah, islam agamanya. Wahamat ismahu, Ahmad namanya. Ahdi bihi ba'da dhalalah, aku memberi hidayah dengan dia setelah kesesatan. Wa u'allimu bihi ba'dal jahalah, aku mengajarkan dengannya setelah kebodohan. Wa arfa'u bihi ba'dal khomalah, dan aku mengangkatnya setelah tidak terkenal. Khomalah itu lawannya terkenal ya. Wa usami bihi ba'dan nakirah, aku namai dia setelah dia orang asing ya, orang yang tidak dikenal. Wa aktsiru bihi ba'dal qillah, aku perbanyak dengan dirinya setelah sedikit ya. Maksudnya dulu Nabi kan tidak punya banyak harta ya. Wa aghni bihi ba'dal ilah, wa ughni atau gimana ini. Aku menjadikannya dia kaya setelah ia miskin. Wa ajma'u bihi ba'dal furqah ya. Dan aku persatukan dengan dirinya setelah terpisah-pisah. Wa alifu bi baina qulubin muhtalifah, dan aku persatukan hati-hati yang berbeda-beda. Wa ahwa mutasyaddidah, dan hawa nafsu yang juga berbeda-beda. Wa umamin mutafarriqah, umat-umat yang tidak bersatu ya. Wa ajalu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan aku jadikan umatnya sebagai umat terbaik yang pernah keluar ke manusia, pernah dikeluarkan ya. Waqad ahbaro alaihi salamu an sifatihi fit Taurah, faqal wa huwa shadiqul amin. Dan waqad uhbira, mungkin ya, ini gimana ini. Dan sifat Nabi juga dijelaskan di dalam kitab Taurat, yaitu Nabi itu orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Abdi Ahmadul Muhtar mauliduhu Makkah wa muhajarahu bil Madinah awqala ta'ibah wa ummatuhu alhamadun lillahi ala kulli hal. Di dalam kitab Taurat ada penjelasan, hambaku yang bernama Ahmad, orang yang dipilih ya, orang yang terpilih, itu kelahirannya di Makkah, nanti hijrah ke Madinah, atau dalam riwayat lain bukan Madinah tapi Ta'ibah ya, ini sama ini. Dan umatnya itu selalu memuji Allah di kondisi apapun. Tabasyirul Injil, kabar atau informasi tentang Nabi di kitab Injil. Basyara Isa alaihi salam muqamahu fil Injil bilqa, apa ini, bilfar farqolid atau apa ini, farqolid ya. Wa maknahu qaribun min Muhammad au Ahmad. Jadi Nabi Isa memberitahu kaumnya di dalam kitab Injil dengan satu nama ya. Ada satu nama yang diberitahukan Nabi Isa kepada kaumnya, yaitu Farqolid. Ini bagaimana bahasanya, dan makna dari Farqolid ini dekat dengan Ahmad atau Muhammad dalam bahasa Arab. Wa yusaddiquhu fil Qur'an qaulullahi ta'ala fi surati Shaff, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan penjelasan ini adalah penjelasan yang membuktikan kebenaran firman Allah dalam surat Shaff ya. Di saat Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberitahukan bahwa kelak akan ada rasul setelahku yang bernama Ahmad ya. Jadi Farqolid atau Fariklid ini, mohon maaf ya kalau ada yang bisa baca ya, silahkan diberitahukan di kolom komentar. Waqad wasafal masihu hadal fariqlid bi ausafin la tantiqu illa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak hanya memberitahukan bahwa akan ada orang yang bernama Faroklit, tapi Nabi Isa juga mensifati sifat-sifat itu, dan sifat itu ternyata hanya ada dalam diri Nabi. Faqal innahu yuwabihul alam ala hoti atih wa innahu yu'alimuhum jami'al haqqi. Jadi sifat-sifat Nabi dalam kitab Injil itu, alam semesta akan mencela Nabi bila dia salah, dan Nabi mengajari alam semesta semua kebenaran. Li'annahu laisa yantiqu min indih. Nabi tidak berbicara dari dirinya sendiri. Bal yatakallamu bikulli ma sami. Akan tetapi Nabi, perkataan yang diucapkan Nabi itu semuanya adalah didengar, ya, didengar dari Allah. Semuanya adalah wahyu. Wa hadza ma warada fil Qur'anil Karim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini telah dijelaskan dalam Quran, ya, dalam Al-Qur'an, bahwa Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Waqad warada fi Injili Barnaba. Ini Barnabas atau Barnabas itu biasanya, ya. Kalau tidak salah Barnabas. Allazi dhahara mundu zamanin qarib wa ahfadhu hujbul jahalah. Dzikru ismi rasul sorohatan. Dan dalam Injil Barnabas, Injil Barnabas yang ahfadhu hujub. Ini di dalam catatan kakinya, Injil Barnabas ini hingga saat ini masih ada di Mesir, ya. Dalam Injil Barnabas itu dijelaskan ada nama Nabi Muhammad, ya, nama Rasulullah dengan jelas, ya. Ini namanya entah nama Ahmad atau nama Muhammad, ya. Di situ dijelaskan ada nama Nabi di sana. Ini mungkin, ya, mungkin Nabi apa? Mungkin ini adalah Injil yang tertua, mungkin, ya. Ini kan dijelaskan di sini gimana tadi? Mundu zamanin qarib, ya. Di saat apa? Waktu yang dekat, dari waktu yang dekat, tapi hal itu tertutup oleh kebodohan. Jadi sebenarnya sudah ada nama Nabi Muhammad, tetapi mengapa mereka yang membaca ini tidak beriman, ya? Ya, tertutup oleh kebodohan, ya. Harakatul afkar qoblal bi'tsah. Harakatul afkar itu, ya, perang pemikiran, ya.